kususuri senja kotamu. Sekian lama tak bertemu, lampu jalan membawa langkahku. Mencarimu di manakah kau kasihku? Kemanakah kau berada? Kemanakah kau kasihku? bebek kecil. Sama-sama, bebek besar. Ya, bebek besar. Tadi kayaknya ada yang cemburu.